Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali, janji tak mungkin sahingkari karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sekuat atas nama cinta, satra suka paksa itu masalahnya. Harus ku sadari kita semakin jelas berbeda. Rasanya tak mungkin bersama lagi. Biasa sa cinta, satu sa pinta, biarlah aku yang mengalah. Karena kalau sesu bilang, satra kan berpindah karena susah ya. Biar ku cari jalan sendiri, cukup jaga hati biar tambah cinta. Mungkin ini semua kesalahanku menilai dirimu. Satu sapinta, biarlah aku yang mengalah. Karena kalau sesu bilang, satra kan berpindah karena susah ya. Salah.